kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang untuk itu mari bersama kita telaah kitab Tahir Hidayah 10 jalan menuju kebenaran bersama Ustaz Farid Ghasim Anus. Beliau adalah pimpinan Ma'had As-Sunnah Cirebon. Dan acara ini akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 3 Juni 2007 mulai pukul 9.30 selesai ya, sampai selesai maksudnya, bertempat di Masjid Jami Al-Ajhar Kalimalang Jakarta Permai. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Abu Faris ya, ini untuk ikhwan di 021 715 716 80, atau di Ummi Salama di 021 929 01800. Jadi ini ada kajian buku ya, terkait dengan 10 jalan menuju kebenaran bersama Ustadz Farid Ghasim Anus, dan acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Ilmu. Baik, rekan dakta, alhamdulillah Ustadz Farid sudah hadir di studio dan kita akan terus mengkaji masalah-masalah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu masalah tauhid. Tapi beliau nampaknya ini sangat lelah sekali karena proses perjalanan dakwah yang terus ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, masih tersengal-sengal ya Ustaz. Ya, memang agak ngebut tadi. Ya, agak macet juga. Ya, baik rekan dakta, kita tahu Ustaz Farid Uqbah subhanallah ya, setiap hari dalam kegiatan-kegiatan dakwahnya ini tidak pernah berhenti ya, tapi masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk mentransfer ilmunya lewat kajian akidah malam ini. Ya Ustaz, apa yang menjadi tema sentral kita malam ini dan kajian yang keberapa ini? Kalau kita tidak salah, masuk ke 95. 95 ya? 95. Dan ini akan terus bergulir Tad. Insya Allah sampai 300. Sampai 300 ya. Yeah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita untuk terus mengkaji dan menelaah. Dan rekan dakta, pada malam ini kita akan membahas materi yang kesekian ya. Jadi masih banyak, mungkin 200 kesempatan lagi pertemuan yang akan kita lakukan kalau Allah menghendaki. Baik Ustaz, kita lanjutkan dan silakan kita dengarkan bersama-sama rekan dakta kajian dari Ustaz Farid Uqbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله, pada malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita pada penjelasan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita masuk pada poin yang ke-95. Pada poin ini Syekh Abdul Rahman Dosari rahimahullah dalam kitab Safatul Athar menyebutkan bahwa ibadallah ada mustamah li ibadillah li wujudi ayyi faraghin fi jamil azmina wal amkina baina shaybihim wa shababihim li'annahu bikamal ihsasim nahwa wajib rabbihim wa risalatihi yastaghilluna jami' awqatihim wa la yafrituna bi lahzatin minha bal yastaghilluna jami' faraghin fil 'alam fayastabiquna ila ashghalihi fi dhati la yakhshad an yasbiqahum al mubtilun fayamla'uhu bil ghayyi wad dalal ويكون مفرطين في جنب الله على فزح المجال لأعدائه بذلك. Pada poin ini pengarang Syekh Rahman Dosar rahimahullah menyebutkan bahwa hamba-hamba Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada Allah sebagai hambanya dengan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak diperkenankan untuk membuang-buang waktunya. Bahkan seluruh waktu dan kesempatan yang dimiliki itu digunakan dalam rangka mencari ridha Allah, untuk menegakkan risalah Allah, baik itu pemudanya maupun orang tuanya, sehingga mereka memiliki satu tanggung jawab yang penuh terhadap Allah, terhadap risalah yang diemban oleh para nabi itu, sehingga kemudian mereka tidak membuang sedikit pun waktu yang tersisa pada yang dimiliki mereka ini, sehingga kemudian mereka akan berusaha bagaimana bisa berpacu dengan dunia yang penuh dengan perlombaan ini, sehingga menyibukkan dirinya dan menyibukkan orang lain dengan hal-hal yang diridai oleh Allah SWT. Sebab kalau manusia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan oleh syaitan dan konco-konconya dengan hal yang merusak, dengan kerusakan, kesesatan, dan berbagai macam penyimpangan. Maka apabila kemudian terjadi seperti itu, maka sesungguhnya orang-orang muslim yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti mereka telah lengah, karena perilaku orang-orang yang buruk telah memenuhi ranah daripada kehidupan umat manusia. Dan itu berarti peluang daripada musuh-musuh Islam begitu kuat, begitu berpotensi untuk dapat merusak sebanyak mungkin dari kalangan umat Islam sendiri, apalagi orang lain. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk menggunakan seluruh waktunya dalam hal-hal yang positif, yang dapat menjadikan seseorang itu memperoleh ridha Allah SWT, kemudian menjalankan tanggung jawab membawa risalah Islam, dan sekaligus menutup semua pintu keburukan-keburukan yang ditebar oleh syaitan dan orang-orang buruk yang pengikut syaitan itu. Karenanya para pendengar redaktor rahimahkumullah, bahwa kita di dalam berkaitan dengan waktu ini, Allah selalu ingatkan kepada kita. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, kalau Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr yang itu berkaitan dengan waktu, maka cukup bagi umat Islam. Makanya wal-asr innal insana fi khusr. Setiap ingatlah ketika Allah bersumpah dengan waktu, karena begitu pentingnya waktu ini, maka manusia selalu akan merugi. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu shalihat, dan beramal saleh. Selalu di dalam Al-Quran, kalau orang itu kemudian beriman dan kemudian mengisi waktunya dengan amal-amal saleh, maka mereka lah orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia ini. Sekali lagi, kalau manusia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia disibukkan oleh syaitan dengan keburukan. Apalagi ingatlah kata-kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menyatakan, ya bna Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini adalah kumpulan dari hari-hari. Setiap harimu lepas, maka sesungguhnya umurmu sudah berkurang. Kita sudah berumur sekian, hari demi hari kita telah lewati. Kita akan selalu berhadapan dengan hari ini, dalam minimal kita akan melewati tiga bagian. Bagian yang lalu, wallahu alam apa yang terjadi dengan apa yang lalu. Kalau memang itu kebaikan, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Maka kalau kemudian yang lalu itu terjadi keburukan-keburukan, segeralah kita bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, dan mengisi dengan amal-amal saleh. Sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menggantinya dengan nilai-nilai positif, bahkan kemudian ditingkatkan derajat kita di sisi Allah SWT. Kemudian hari ini yang sedang kita alami, kalau kemudian pada hari ini kita dapat berbuat yang terbaik, dapat berbuat sesuatu yang diridai oleh Allah sesuai dengan syariat Allah, maka bersyukurlah kepada Allah, berarti Anda telah sukses untuk menggunakan waktu hari ini. Tetapi sebaliknya, apabila kemudian hari ini Anda gunakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang kemudian dilarang oleh Allah, atau hal-hal minimal yang kemudian dibuang-buang tanpa ada makna yang dibenarkan, atau sesuatu yang mubah, maka sungguh Anda rugi menggunakan waktu Anda hari ini. Karena itu ketika kemudian kita dapat mengisi waktu kita hari ini dengan hal yang positif, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk hari esok, yang harus kita persiapkan apa yang akan kita lakukan pada hari esok, harus kita rancang dengan baik dan kemudian sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah SWT. Jangan merancang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jangan merancang sesuatu yang berlawanan dengan syariat Allah. karena itu berarti kamu sudah membuat sesuatu langkah yang keliru. Makanya hari esok bukan milik kita. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah. Jangan pernah kamu mengatakan untuk berbuat sesuatu untuk hari esok kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa hari esok itulah kesempatan yang terbaik buat kita. Buatlah planning-planning yang positif, rencana-rencana yang baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan untuk agama kita yang paling penting ini. Karena hidup yang sekali ini gunakan selalu untuk menanam kebaikan-kebaikan. Al-yawma hisabu al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini yang ada adalah Anda beramal dan beramal, kemudian semua amalan itu tercatat di sisi Allah SWT. Tetapi hari esok ketika kita sudah meninggal dunia, yang ada hanyalah perhitungan dan perhitungan, tidak ada lagi amalan. Jika kemudian amalan yang kita lakukan itu keliru, maka berarti kita akan mendapatkan suatu penghitungan yang kemudian merugikan kita. Tetapi ketika amalan kita di dunia ini amalan yang diridhai oleh Allah sesuai dengan syariat Allah, maka kita menjadi manusia yang beruntung, karena sesungguhnya itulah yang kemudian diperingatkan oleh Allah SWT pada hari penentuan di mana seseorang akan meninggalkan dunia ini, yaitu pada hari kematian. Inilah hari yang keempat yang harus kita perhitungkan, dengan apa kita membawa kematian itu. Banyak orang yang ingin mati tetapi mereka hanya sebatas melepaskan daripada beban kehidupan, melepaskan daripada rasa sakit yang dialami. Tetapi keliru kalau kemudian mati itu hanya untuk melepaskan beban-beban rasa sakit itu. Tetapi mati harus digunakan untuk mendapatkan sesuatu keputusan yang terbaik dalam kehidupan yang sekali ini. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan khairul a'mali khawatimuha, sebaik-baik amal itu adalah penutupnya. Kemudian karenanya maka kita selalu meminta kepada Allah untuk diberikan husnul khatimah. Ketika paman Rasulullah SAW Abbas radhiyallahu anhu kemudian mengeluh sakit, begitu parahnya sakit itu sehingga beliau mengatakan mendingan saya mati saja, kata beliau. Maka Rasulullah SAW tegur kepada pamannya itu, jangan engkau mengatakan seperti itu. Belum tentu kalau kamu mati kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan kebahagiaan yang hakiki itu. Tetapi kalau memang terjadi sesuatu yang menimpa dirimu dan terasa kamu tak mampu mengembannya, tak mampu untuk merasakannya, tak mampu untuk bertahan dengan apa yang kamu alami itu, maka katakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, hidupkanlah aku ya Allah. Kalau memang mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku ya Allah. Itulah suatu kepasrahan kepada Allah, sesuatu nilai yang positif yang apabila dimiliki oleh manusia, dia akan melepaskan beban-beban yang banyak sekali dalam diri dia sendiri. Karena itu sesekalian, tidak ada orang di dunia ini yang hidup tanpa beban. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa kesusahan. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa musibah. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa kesedihan-kesedihan. Tetapi ketahuilah, itu adalah merupakan bagian dari beda hidup untuk menghantarkan Anda mencapai satu kebahagiaan yang sebenarnya. Apalah arti rasa sakit, apalah arti rasa penderitaan jika kemudian di atas itu terbangun sesuatu kebahagiaan yang hakiki yang dibawa naungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang mukmin ketika mengalami suatu musibah, ketika mengalami suatu rasa sakit, itu adalah merupakan ibarat suatu bentuk teguran dari Allah supaya kemudian dia lebih dekat kepada Allah, supaya dia kemudian merasa dicintai oleh Allah. Orang kalau diperhatikan itu pasti akan selalu ditegur. Tapi kalau kemudian orang dibiarkan, justru itulah orang yang rugi. Kita merasa bahwa ketika kita ditegur sama Allah, kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin kemudian berusaha untuk bagaimana merasakan kenikmatan daripada penderitaan itu. Orang lain bisa saja tertawa karena mereka mendapatkan uang, karena mereka mendapatkan kesenangan-kesenangan sesaat, tetapi kemudian mereka belum merasakan suatu kenikmatan yang diridhai oleh Allah SWT. Apabila kemudian sebaliknya Kemudian seorang saat menderita itu, dia merasakan ini adalah merupakan karunia Allah untuk menghapuskan dosa, meningkatkan derajat, menunjukkan bahwa Allah cinta kepadanya. Maka tidak ada arti putus asa dalam diri orang itu. Yang adalah optimisme, dia berharap bahwa Allah menyatakan inna ma'al usri yusra. Setiap kali kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan itu adalah suatu kepastian. Jangan ragu dalam hidup ini, sesungguhnya Allah menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin, bahwa penutup dari segala hal akan dimiliki oleh kaum bertakwa. Karena itu bertakwalah saudara sekalian, kita insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan sebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Karenanya bahwa kita harus menggunakan kesempatan-kesempatan kita ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, rekan dakta, inilah mukaddimah dari kajian kita malam ini terkait dengan urgensi dan esensi waktu dalam kehidupan seorang muslim. Ada tiga hal yang perlu kita catat dalam mukadimah tadi adalah bahwa kita hidup dalam tiga dimensi waktu. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin adalah waktu yang tidak kembali, hari ini adalah waktu yang sedang kita jalani, dan besok adalah waktu yang tidak bisa kita ketahui. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. 107 FM Radio Data. Kebahagiaan, manusia mana yang tak bercita-cita untuk mendapatkannya? Seluruh manusia hidup bagaimanapun kondisinya, apapun profesinya, apapun pangkat derajatnya, apapun agamanya, siapapun dia, tua ataukah muda, lelaki ataukah wanita, miskin atau kaya, jelata atau penguasa, berusaha bekerja untuk mencapai bahagia. Buruh, pengusaha, pedagang, tentara, cendikiawan, budayawan, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, ahli ibadah, bersungguh-sungguh, berpayah-payah, ketika ditanya tujuan akhirnya, jawabannya ingin hidup berbahagia. Nah, di mana kebahagiaan itu? Apa dan bagaimana kebahagiaan? Sungguh ironis, kebanyakan manusia tidak mengerti atau bahkan tidak mau mengerti substansi bahagia. Sehingga betapa banyak manusia berusaha, berjuang, mengejar kebahagiaan, namun yang didapatkannya hanya penderitaan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan keduanya dengan Tauhid, bersama Bayu Samudra dan Ustadz Farid Uqbah. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Mudah-mudahan terus menyimak hingga akhir acara. Malam ini kita berbicara tentang esensi waktu yang tadi sudah diungkapkan oleh Ustaz Farid Uqbah. Dan baik, kita akan lanjutkan sejenak. Setelah itu nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Dan Anda kami beri kesempatan untuk bergabung di 8816363 atau di 015-0815-11-107-107. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Kembali kepada tema kita, bahwa di dalam manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan. Yang paling pasti itu keterbatasan umur. Karena itu kita harus lebih hati-hati di dalam menggunakan umur kita, agar kita tidak terbawa kepada arus yang salah. Bahwa kemudian kita diingatkan oleh Allah SWT tentang bagaimana perhatiannya manusia yang musyrik kepada dunia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 96 Allah katakan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minalladzina asyraku. yawaddu ahadum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi ay yu'ammar. Wallahu basir bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba dan rakus kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin untuk bisa hidup selama 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Keinginan orang-orang kafir, keinginan orang-orang yang salah jalan itu, biasanya mereka menginginkan untuk mendapatkan umur panjang. Sementara kepastian umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kematian itu, tidak ada seorang pun yang akan dapat memajukan barang sejenak maupun mengundurkannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza ajaa ajalaha wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam akhir surat Al-Munafiqun Allah menyebutkan, infakkanlah hartamu di jalan Allah sebelum datang saat kematian ajalmu. Sudah datang ke ajalmu, saat kematianmu, kemudian saat itu kamu mengatakan, coba saya bisa hidup banyak lagi, aku akan keluarkan hartaku di jalanmu ya Allah. Tapi tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Karena memang kalau sudah datang waktu kematian, tidak ada seorang pun yang dapat mengundurkannya. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat itu. Karena itu saya sekalian, bagaimana kita bisa mengisi waktu panjang ini? Sebab kata Rasulullah, khairun nasi atwalum umran fi amal khair. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya tetapi dalam kebaikan-kebaikan. Nah, karena itu bagaimana kita bisa mengisi waktu yang sebenarnya itu tidak terlalu panjang. Ada penilaian dalam buku manajemen umur ini disebutkan bahwa sebenarnya kalaulah manusia itu umurnya taruhlah rata-rata 60 tahun. Kalau dia umur 60 tahun, karena Rasulullah menyebutkan itu bahwa amar ummati ma baina 60 wa 70 wa juz dzalik. Umur umatku itu antara 6 dan 70. Yang lebih daripada itu enggak banyak. Begitu. Sedikit ya. Sedikit ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadisnya apa ini hasan gharib dan di dalam keterangan tentang apa ini, perhitungan waktu dalam buku manajemen umur ini, ketika kemudian seorang itu taruhlah umurnya 60 tahun, hakikatnya sepertiga dari usia itu dipergunakan untuk tidur. Ya. Hitungan tidurnya taruhlah sehari 8 jam. Itu sudah habis untuk sepertiga umur kita. Ya. Nah, kemudian ketika kemudian kita rinci lagi, terus 15 tahun masa kanak-kanak. Sampai masa usia pubertas. Ya. Kita mau dilahirkan sampai masa kita puber. Itu 15 tahun. 15 tahun belum dan produktif ya. Itu biasanya belum produktif. Artinya waktu-waktu memang mereka kebanyakan ya apa ini ya senang-senang bermain dan seterusnya. Kemudian ketika masa dia memperoleh satu tanggung jawab taklif umur 15 tahun atau bangsa balik itu, maka yang tersisa tinggal 25 tahun. Ya. Dari 25 tahun itu ambillah untuk makan, minum, buang hajat dan lain sebagainya. Itu dihitung-hitung paling tidak 2 tahun. Kalau rata-rata perharinya 2 jam antara makan. Padahal orang kalau makan di restoran, makan di tempat-tempat itu biasanya sampai berjam-jam. Betul. Nah, itu taruhlah seharinya 2 jam untuk makan, minum dan sebagainya itu. Maka sisa umurnya tinggal 23. Hampir sepertiga umurnya dari yang ada itu. Itulah waktu yang produktif yang seharusnya digunakan semaksimal mungkin di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi sebenarnya hidup kita ini kalaulah mencapai 60 tahun, itu kita bisa menggunakan secara maksimal umur kita cuma 23 tahun. Padahal kita sudah lewati sekian tahun, sudah sekian banyak yang masa umur kita itu tidak produktif. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man ahabba yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi athari falyasir rahimah." Maka barang siapa yang suka untuk dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungi silaturahmi keluarganya. Nah, kalau kita perhatikan, memanjangkan umur ini bukan berarti umurnya ditambah, tetapi umur itu menjadi berkah. sehingga kalaupun umurnya itu pendek tetapi tergunakan maksimal di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, inilah yang kita harapkan, bagaimana kita bisa mengisi umur kita itu dalam hal kebaikan-kebaikan sehingga terasa berkah hidup ini, sehingga terasa bahwa apa yang kita lakukan meskipun dalam waktu yang singkat tetapi bermanfaat di sisi Allah dan juga bermanfaat di sisi manusia. Dan hakikatnya orang mukmin dia akan selalu berpikir ke arah kemanfaatan buat apa ini agama dan kemanfaatan buat umat manusia. Nah, untuk mengisi waktu-waktu luang atau waktu-waktu yang produktif dari 23 tahun ini, bagaimana kita dapat mengisinya? Di antaranya yang mungkin bisa kita masuki wilayah 23 tahun yang masa produktif itu, tingkatkan akhlak mulia. Ini adalah bagian daripada hubungan antar manusia, hubungan juga antar kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada tetangga dan seterusnya, itu semua harus kita upayakan untuk sebaik mungkin sebagai satu bentuk amal nyata daripada akhlak Islam. Karena ketika kemudian seorang itu mempunyai akhlak yang mulia, dia ibarat seperti penjual minyak wangi. Ketika kita dekat sama dia, kalau enggak dapat minyak wanginya, kita paling enggak dapat baunya begitu. Nah, itu indikasi orang yang berakhlak mulia. Yeah. Sehingga dia selalu membawa kemanfaatan-kemanfaatan dan tidak merugikan orang lain. Kemudian selain tadi silaturahmi, juga kemudian kita bisa gunakan di dalam upaya membangun hubungan dengan tetangga yang baik. Ya, kemudian di dalam upaya untuk menggandakan amal-amal saleh secara langsung, secara pribadi seperti sholat, haji, umrah, kemudian berpuasa, sholat malam, jihad fisabilillah dan berbagai macam bentuk, termasuk membaca Al-Quran, banyak berzikir, ya, kemudian meringankan beban orang lain dalam rangka untuk kemudian pedulilah kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, dengan cara itu maka kita semakin dapat memanfaatkan waktu kita, termasuk adalah diantaranya kita dapat melakukan amal-amal jariah, ya. Sebab Rasulullah SAW di dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani dan kemudian dihasankan oleh Al-Munawi, bahwa ada ungkapan yang menarik sini, bahwa Rasulullah SAW di dalam Lumajah menyebutkan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti ilman 'allamahu wa nasyarah, bahwa apa yang akan menyertai seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya nanti setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi apa yang Anda sabarkan, apa yang Anda ajarkan, itu akan menjadi amal saleh yang menyertai Anda di hari keabad, di hari kemudian nanti. Kemudian wala dan salihah tarakahu, yaitu anak saleh yang ditinggalkan di dunia ini. Makanya pendidikan anak-anak kita harus mendapat porsi, sehingga kemudian berharap mereka menjadi anak-anak saleh yang ketika kita tinggalkan di dunia ini maka mereka dapat bermanfaat buat kita di hari kemudian. Kemudian wa mushafan warasahu, atau dia mewariskan satu Quran, ya, kemudian Quran itu dibaca oleh orang lain, ya. Maka setiap kali orang membaca Quran itu dia akan mendapatkan pahala daripada bacaan Quran itu. Maka berbanyaklah menyebarkan Al-Quran di kalangan masyarakat. Au masjidan banahu, atau dia membangun masjid, ya. Sehingga masjid itu kemudian digunakan oleh orang untuk sholat, untuk berzikir, untuk ta'lim dan seterusnya. Maka itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Au baitan libnis sabil banahu, atau membangun rumah buat para musafir yang membutuhkan tempat ketika mereka berada di posisi orang asing atau di posisi kemudian jauh dari keluarganya, maka ada tempat penampungan yang digunakan untuk mereka yang membutuhkan di kalangan para musafir itu. Kemudian au nahran ajrahu, atau kemudian dia membangun sumur atau menyalurkan air kepada mereka yang membutuhkan. Ya, au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatihi, atau kemudian dia mengeluarkan sedekah dari hartanya pada saat dia sehat, pada saat dia hidup, yalhaquhu min ba'di mauti, maka sedekah itu akan terus berjalan dan berlanjut pahalanya kepada orang itu sampai setelah dia meninggal dunia. Dan ini adalah merupakan satu masukan baik yang harus kita perhatikan agar kita dapat menggunakan waktu kita di dalam upaya untuk apa mencapai sesuatu kehidupan yang hakiki, dan itulah hakikat kehidupan yang bahagia. Makanya dalam surat Al-Imran Allah SWT mengatakan 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa adkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwa setiap manusia pasti akan mati, tetapi kalian akan mendapatkan apa yang Anda perbuat di dunia ini berupa suatu balasan, pahala ataupun hukuman. Maka sesungguhnya barang siapa yang kemudian merasa aman atau kemudian terselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi kesuksesan itu kalau kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah menyebutkan kalau seorang itu tahu tentang bagaimana siksa Allah SWT yang akan diperoleh oleh mereka yang ingkar kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, maka tidak ada seorang pun kecuali dia akan beribadah kepada Allah sehingga dia berharap surga. Ketika kemudian orang itu tahu bagaimana rahmat Allah yang akan diberikan kepada mereka membutuhkannya, yang kemudian mendekat Allah, maka tidak ada seorang pun yang kemudian akan berputus asa dengan rahmat Allah itu. Karena itu sesekalian kesempatan kita, waktu kita, bahwa para penyair itu menyebutkan innamal hayatu daqa'iq wa thawani, bahwa hakikat hidup ini adalah kumpulan daripada menit dan detik. Yeah. Setiap kali kita lepaskan bagian itu, berarti berkuranglah kehidupan kita. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga keutuhan umur kita ini dalam hal-hal yang positif, yang kemudian bermanfaat sesuai dengan ketentuan agama dan juga bermanfaat buat orang lain. Seperti diantaranya sabda Rasulullah SAW dan riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Dia katakan, Rasulullah mengatakan, silaturahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Bahwa silaturahmi, bahwa kemudian orang yang berakhlak mulia, orang yang berbaik terhadap tetangga, maka itu akan dapat memakmurkan rumah dan menambah umur seseorang. Karena itu saya sekalian, apabila kita menyadari segala bentuk daripada konsekuensi yang akan kita alami dari umur yang kita lewati itu, maka sesungguhnya kita akan lebih berhati-hati terhadap waktu kita itu. Namun sayangnya banyak orang kemudian terlalaikan dengan pentingnya waktu itu karena disibukkan oleh dunia, karena disibukkan oleh jabatan, karena disibukkan oleh berbagai perebutan kekuasaan, atau disibukkan oleh berbagai hal-hal yang kemudian negatif dan apalagi yang kemudian kosong. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan nikmatani maghbubun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Bahwa dua hal yang banyak manusia lalai dalam dua nikmat yang selalu ada pada diri orang itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kosong, waktu luang. Makanya ketika kita dalam keadaan sehat, gunakan kesempatan untuk beramal soleh. Sebab biasanya kalau sudah sakit baru kemudian punya keinginan angan-angan, coba nanti saya sehat ya, saya akan melakukan begini, akan melakukan begitu. Yeah. Tapi kalau betul-betul sehat, nanti lupa lagi ceritanya. Dia lupa ketika saat dia sakit. Makanya sering-seringlah berkunjung kepada orang yang sakit. Yeah. Sehingga kita tahu arti sehat itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita akan dapat menggunakan waktu yang sehat kita itu dalam rangka membangun sesuatu hal-hal yang positif sesuai dengan ketentuan agama. Nah, kemudian apabila kita lihat betapa kemudian bahayanya kekosongan itu atau pengangguran itu, atau kondisi di mana waktu tidak tergunakan secara maksimal, berarti di sana ada keteledoran di dalam menggunakan waktu. Tetapi seringkali orang tidak sadar, kadang-kadang membuang waktu bermalam-malam hanya untuk domna, waktu kemudian dibuang-buang hanya untuk kemudian waktu untuk sia-sia, untuk hal-hal yang tidak ada berguna, ngobrol ngalor ngidul yang kemudian kadang-kadang tidak berarti. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya kurang menghargai waktu, padahal waktu begitu penting. Dan setiap kali waktu kita terlewatkan, berarti bagian daripada kehidupan kita semakin kemudian berkurang. Nah, karenanya dalam rangka untuk menjaga keutuhan waktu ini, diantaranya gunakan untuk berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian mendidik anak, kemudian beramal jariah, kemudian mengajarkan ilmu, sekaligus juga menuntut ilmu bagi membutuhkannya. Kemudian kita gunakan waktu ini terutama dalam hal-hal yang mengarah kepada taubat kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT sendiri mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, ingatlah kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya kalian bersegera untuk selalu menggunakan waktu kalian untuk kebaikan-kebaikan yang Anda akan dapat memperoleh ampunan Allah SWT yang dengan itu akan diberikan surga seluas langit dan bumi, dan itu berarti adalah Anda disiapkan untuk menjadi orang bertakwa. Karena itu saya sekalian, orang bertakwa itu adalah mereka yang menyadari pentingnya waktu dan kemudian menggunakannya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian seseorang pada saat dia mampu menggunakan waktunya sampai di masa umur tua, sementara dia melihat bahwa masanya digunakan secara produktif, dia akan merasakan suatu kebanggaan, dia akan merasakan sesuatu kebahagiaan bahwa telah memperbuat sesuatu yang terbaik sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan syariatnya, sehingga kemudian dia merasakan bahwa misi hidup ini memang dia tunaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena itu sesekalian kita perlu untuk sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk lebih banyak menggunakan waktu kita, dan kemudian hitung-hitunglah waktu kita, jangan dibuang-buang yang tidak ada gunanya, tetapi selalu dipikirkan waktu itu untuk dapat digunakan sesuatu yang kemudian bermanfaat buat kita di dunia, juga bermanfaat buat kita di akhirat. Sebab apalagi di masa kita sekarang ini terlalu banyak pengangguran. Ya. Yang itu sudah mencapai puluhan juta. Betul. Yang itu kalau kemudian tidak diarahkan ke arah yang positif, maka setan akan mendorong mereka ke arah negatif. Maka kemudian terjadilah pemukulan, terjadilah penjamretan, terjadilah perampokan, terjadilah berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, dan kemudian terjadilah dekadensi moral dan sebagainya. Dan itu tidak jarang sebabnya adalah mereka tidak mampu untuk memanage waktu dengan baik, menggunakan waktu dalam kebaikan-kebaikan, sehingga kemudian mereka lalai dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian disukai oleh setan. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga keutuhan waktu kita, dan jangan lupa semua waktu kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, rekan dakta, semakin menarik kajian akidah kita malam ini terkait dengan esensi waktu dalam kehidupan seorang muslim. Kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Dan itu berarti bahwa begitu pentingnya waktu, sehingga jangan kita sia-siakan untuk sebuah aktivitas yang tidak berguna. Manakala proses hidup terus berjalan dan kita melakukan aktivitas yang tidak berguna, maka penyesalan di akhir waktu akan kita dapatkan. Ya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, dan Anda masih terus bersama kami di 8816363. Insyaallah kita bisa berinteraksi. Heningnya suasana. Jangan biarkan waktu istirahat Anda Agus Salim 77 Bekasi 107 FM, tingkatkan ilmu perbanyak amal. Anda masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum, pemandu acara kajian malam, dan rekan Bayu Samudra yang menemani malam ini. Rekan dakta, tadi sudah kita dengar penjelasan dari Ustadz Farid Uqbah di awal mukaddimah, ya, kajian malam kita terkait dengan esensi waktu. Dan alhamdulillah sudah banyak yang bergabung lewat SMS di 0815 11 10 107. Baik, tapi kita awali dulu dengan pertanyaan yang langsung di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Sigit di Ujung Menteng. Pak Sigit, apa kabar Pak Sigit hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Sigit. Gimana Pak Ustaz? Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah Pak Sigit. Ya. Ini Ustaz, saya mau ada tanya ya. Iya. Ini menyangkut dengan kehidupan bertetangga ya Ustaz ya. Iya. Kan ceritanya ada sebenarnya. Radionya dikecilkan dulu Pak Sigit. Halo? Iya. Ya. Cukup ya Ustaz ya. Baik. Ceritanya kan ada tetangga kami itu yang memegang ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi para tetangga itu menganggap bahwa ajaran tersebut adalah tidak sesuai dengan Islam. Dan waktu orang tersebut meninggal dunia, tidak ada satupun tetangga yang datang untuk takziah. Oh, ya? Jadi yang mengurus tuh orang-orang dari keluar golongannya gitu. Nah, ini yang saya pertanyakan, Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan orang-orang tersebut yang tidak datang untuk bertasiyah secara syar'i, Ustaz? Saya kira gitu aja, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih, Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya dalam pertanyaan ini masih mengandung satu ketidakjelasan. Ya. Nah, apakah kemudian orang yang tadi sampai meninggal itu dengan karena mengikuti satu ajaran tertentu yang kemudian dikatakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sehingga kemudian dianggap tidak sesuai dengan Islam, maka apakah itu betul sebagai satu tuduhan atau satu kenyataan? Kalau satu kenyataan, maka Islam ini dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dikatakan orang yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan Islam, terus Islamnya cocoknya pakai apa? Nah, ini sesuatu yang perlu diklarifikasi. Betul. Nah, jangan-jangan yang dimaksud dengan kelompok yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu umpamanya kelompok LDI. Dimaksudkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi hakikatnya mereka memahami Al-Quran dan Sunnah menurut versi mereka sendiri. Sehingga mereka cenderung eksklusif dan kemudian cenderung kemudian tidak menyatu dengan masyarakat. Akibatnya ketika meninggal diboikot oleh masyarakat. Bisa jadi seperti itu. Makanya harus diklarifikasi dulu bentuknya kayak apa yang kemudian difahami oleh orang itu. Makanya tidak boleh masyarakat semena-mena melakukan cara seperti itu. Harus kemudian merujuk kepada para ulama. Sehingga apa betul ini sesat atau tidak. Sebab kalau kemudian enggak sesat dibilang sesat, itu akan kembali kepada orang itu sendiri yang menuduhnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan kalau kategorinya dia suatu kelompok yang sesat, mungkin disebutkan dengan ahlu bid'ah, maka kita masih diperkenankan untuk apa ini sholat atau mengantarkan jenazahnya. Sehingga tidak boleh, apa kecuali kalau orang kafir gitu ya. Kalau orang kafir pun kalau ada jenazah lewat, kita disunahkan untuk berdiri. Meskipun tidak ikut mengantarkan gitu. Baik. Artinya siap muslim yang perlu dihargai gitu. Barakallahu fikum. Ya, kita terima yang kedua setelah Pak Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dari Ibu Esti Hatta, Komplek Jatiwaringin Hati. Silahkan Ibu. Apa kabar Ustaz? Iya, baca baik Bu. Ustaz, ya, terbirit-birit juga ngikutinya. Soalnya, oh iya? Ya, kecepatan Bu ya? Kecepatan. Oh, gitu. Tapi waktu jual kalian terlalu sempit ya. Jadi saya gak mau kehilangan momen-momen yang penting nih dari tausiah Ustaz. Baik Ibu, langsung pertanyaannya. Gini. Ya karena butuh, ya karena stain, hanya kepada engkau lah kami sembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Begini Ustaz, ketika kesulitan dan cobaan datang menimpa kita, lalu kita kehilangan semua harapan dan pertolongan dari manusia, pada akhirnya kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pertolongan dari Allah lama terkabulnya, dan ketika doa-doa kita belum terkabul, di saat seperti inilah timbul rasa putus asa Ustaz. Apa kiranya yang mengganjal sehingga doa-doa kita belum terkabul? Apakah begitu banyak dosa-dosa yang kita perbuat sehingga Allah murka pada kita? Lalu bagaimana cara mengatasi saat-saat doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum Bu Hatta, pertanyaannya bagus sekali ini. Bahwa kadang-kadang yang namanya manusia ada punya harapan, ada punya keputusasaan. Ketika harapan kepada manusia udah putus, maka masih ada tersisa harapan kepada Allah SWT. Sebenarnya keliru bahasa. Harusnya harapan itu dikembalikan pertama kali kepada Allah. Setelah kita berharap kepada Allah, baru kemudian berusaha lewat manusia. Sebagai satu sebab, kita maunya saat kita sakit, kita harus kepada Allah dulu. Ya Allah, saya sakit dan engkau adalah maha penyembuh, ya Allah, sembuhkan aku. Kemudian dia datang ke dokter untuk berobat. Nah, dengan cara itu Allahnya didulukan, bukan dokternya dulu kan. Gitu. Harus dibalik buat. Nah, ketika kemudian manusia udah membalik, yang kemudian dia berusaha ke manusia dulu, ketika gak berhasil, baru ke arah Allah dia. Allahnya terakhir. Kemudian Allahnya pun diharapkan untuk bisa bantu dia. Ketika kemudian lambat bantuan itu, maka dia kemudian curiga lagi sama Allah. Jangan-jangan Allah gak memperhatikan saya lagi. Makanya dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia, kata Ibnu Qayyim, adalah manusia tidak menghargai Allah. Wama qadarullah haqqa qadri. Manusia banyak tidak menghargai Allah. Ketika manusia itu menghargai Allah, lihatlah apa yang dialami Allah oleh Nabi Allah, apa Yakub, ketika dia digoda oleh anak-anaknya, betul, luar biasa betul. Yang ini apa ini dijebloskan, dibilangnya mati, dimakan serigala. Yang ini menyimpang, yang ini begitu. Ketika kemudian dia sudah mengalami satu kondisi yang sangat parah sampai kemudian dia buta, saking penderitaannya dan kemudian saking sedihnya. Tetapi dia mengatakan pada saat kemudian anaknya yang lain lagi yang dicintai harus menjadi tebusan untuk bisa mendapatkan sesuatu harapan hidup. Maka saat itu dia katakan, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Dalam surat Yusuf ayat 64, Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah yang paling maha pengasih di antara yang pengasih. Nah, karena itu jangan pernah putus asa dan jangan pernah kemudian putus harapan kepada Allah Ta'ala, dan hendaknya manusia itu berbaik sangka kepada Allah, jangan berburuk sangka. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Dan ya, kita terima kembali di 8816363. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Dari Bu Ganis, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, katanya, Bu. Ya, Pak Ustaz, saya mau tanya ini. Kenapa ya kok stereotipnya tuh kebanyakan wanita ya yang menyia-nyiakan waktu itu ya. Baik yang remaja putri maupun yang ibu-ibu. Jujur gitu. Banget ini. Iya, apa sudah takdir ya, Ustaz? Ya. Itu satu. Yang kedua, ini Ustaz, saya kok melihat sekarang ini trennya banyak sekali ya ibu-ibu dari pengajian-pengajian apalah gitu ya, yang pada ini datang ke itu Ustaz yang masjid yang kubahnya emas itu, itu berbondong-bondong banyak sekali. Saya pikir kalau berkaitan dengan waktu tadi yang dijelaskan Ustaz tadi, ini termasuk apa Ustaz, kan mengunjungi masjid gitu ya, bahkan dalam tanda kutip ada yang bilang mau rekreasi gitu, ini menyia-nyiakan waktu atau memanfaatkan waktu ini Ustaz? Ya, baik. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ganis, wanita, siapa siapakah wanita ya? Makhluk yang luar biasa. Profesor pun pada bingung. Apalagi kita ya. Tetapi wanita begitu dihargai oleh Al-Quran, sehingga Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Betul. Lelaki enggak ada suratnya, Bu. Perempuan ada suratnya. Enggak ada surat Ar-Rijal. Enggak ada surat Ar-Rijal, ada surat An-Nisa yang khusus tentang wanita. Begitu dihargainya wanita oleh Al-Quran. Tetapi kenapa kok wanita yang banyak waktu terluangnya? Sebenarnya kembali kepada kesadaran wanita itu sendiri. Sebenarnya laki maupun wanita itu adalah sama di hadapan Allah, sama di hadapan hukum. Hanya kemudian perbedaannya pada tingkat kesadaran. Kalau seperti Bu Ganes tadi itu sudah begitu memahami arti waktu, gak akan menyia-nyiakan seperti wanita-wanita lainnya yang kemudian menyia-nyiakan waktu, sehingga dia akan gunakan waktu itu apa ini semaksimal mungkin. Apakah ini takdir? Bukan. Takdir itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, tetapi Allah memberikan kewenangan kepada manusia. Meskipun manusia tidak akan lepas daripada takdir Allah. Iya. Sehingga inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Artinya kalau seorang wanita ingin dia berjaya, ingin dia saleha, ingin dia maju, ingin dia pintar, ingin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, maka dia harus melangkah ke arah-arah yang positif untuk mencapai apa yang diinginkan dari hal-hal yang kemudian menjadi harapannya. Nah, ketika kemudian dia dibangun kesadarannya di atas dasar agama yang benar, maka langkah-langkahnya akan menjadi langkah yang benar. Dan kebenaran itulah yang menjadikan dia tenteram, menjadikan dia bahagia, menjadikan dia mantap. Tetapi jangan sekali-kali diragukan oleh setan, karena setan ingin selalu memberi keraguan kepada khususnya kaum wanita. Kenapa? Karena kaum wanita itu ada masa-masa terjadi satu keadaan dia emosinya terganggu, emosinya tidak seimbang, terutama dalam keadaan dia mens, terutama dalam keadaan dia hamil dan seterusnya. Kondisi-kondisi itu perlu dijaga sehingga tidak dimanfaatkan oleh setan untuk kemudian dia dipengaruhi sampai kemudian menjadi ragu, sampai ragu tentang dirinya sendiri. Ini adalah satu kekeliruan. Kemudian berkunjung ke masjid itu tentunya tidak boleh berkunjung ke suatu tempat kecuali masjid Mekah, masjid Nabawi, dan masjid di Aqsa, karena itu adalah perintah yang diperintahkan oleh Islam. Selain itu tidak ada khusus untuk nilai ibadah, kecuali kalau cuma mau jalan-jalan yang tidak ada masalah. Lihat-lihat aja gitu. Baik. Dan kita sudah bergabung kembali di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Pak Dede dari Condet, Pak. Silakan, Pak Dede. Gini, saya mau bertanya tentang gimana mungkin Pak Ustaz bisa memberikan solusinya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima Pak Dede. Saya punya masalah sedikit, masalah ya, ada salah katakan ketua masjid gitu. Saya pikir kurang amanah. Kurang amanah ketika radionya dikecilkan dikit, Pak. Ya, radionya dikecilkan. Iya. Iya. Ya, dikatakan kurang amanah ketika ada semacam kami mengadakan kuliah subuh, kami sangat bagus sekali kuliah subuh lausiah tausiah. Maka itu tidak diizinkan karena izin katanya belum izin kepada saya. Sementara beliau ini tidak pernah datang ke masjid, datangnya hanya Jumatan saja. Dan banyak-banyak sekali hal-hal, kalau kami sebutkan mungkin aib juga, tapi saya pikir kurang amanah. Karena di sini bukan pendapat kami pribadi, melainkan dari beberapa, bahkan banyak jamaah. Dan ini untuk, kan kami ingin menurunkan beliau, tetapi paling tidak kami beliau itu supaya sadar. Kami tidak menghendaki pemimpin siapapun beliau, tetapi kami menghendaki yang baik. Gimana solusinya untuk menghadapi orang seperti ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang di banyak tempat penghalang masjid itu banyak dari pengurusnya. Baik ketuanya maupun pengurus yang lainnya, selama mereka bukan ahli masjid. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi syarat untuk memakmurkan masjid, termasuk pengurus masjid, mereka harus ahlul masjid. Mereka yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada kemahari, kemudian menegakkan sholat, menaikkan zakat, dan kemudian apa, tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, ketika kemudian masjid menjadi tempat untuk perebutan kekuasaan, untuk perebutan jabatan, untuk kemudian aksi-aksian, kemudian ketua masjid dan sebagainya, niat-niat seperti inilah yang menjadikan penghalang bagi ahli masjid yang mereka benar-benar menginginkan untuk bisa memakmurkan masjid. Makanya bagaimana solusi menghadapi orang seperti ini? Sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau kemudian jamaah masjid tidak sepakat bahwa ketika kemudian upaya-upaya secara persuasif dilakukan dengan silaturahmi menyampaikan keinginan-keinginan jamaah, maka berharap kemudian dia akan ada perubahan. Ketika kemudian dia tidak mampu lagi bisa membuat satu langkah-langkah yang positif sesuai dengan keadaan jamaah, biasanya jamaah itu membuat satu langkah, dan itu pernah kejadian di tempat kami, sehingga jamaah membuat semacam pestisit. Tidak percaya gitu, tidak percaya. Akhirnya kemudian mereka membuat langkah, membuat tanda tangan segala macam, minta kepada beliau untuk melakukan satu perubahan. Kalau tidak, maka kami akan rapat untuk penentuan ketua baru. Itu pernah terjadi, dan kemudian akhirnya orang seperti itu, kalau dia ikhlas, dia enggak akan lari dari kenyataan. Tapi kalau kemudian dia tidak ikhlas, artinya memang punya keinginan, dia akan meninggalkan medan itu. Dan itu adalah merupakan satu hal yang yang positif buat masyarakat, kalau memang penghalangnya itu menghilang gitu. Yang jelas upaya dengan cara persuasif dan baik harus dilakukan dulu sebelum melakukan upaya penurunan seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Pak Dede. Memang realitas membuktikan ya, sekarang ini banyak di antara kita yang hidup dari masjid, ya, bukan menghidupkan masjid. Nah, ini repot juga kalau yang begitu ya. Ya, 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Syuhada. Silahkan, di mana? Abu Syuhada. Di mana? Iya. Akhir di mana? Di Pondok Gede. Silahkan. Iya. Jadi Ustaz ada menanya. Iya. Kita punya teman binaan namanya si Arif, dia lagi dengar juga kajian sekarang. Beliau mempunyai masalah itu di samping rumah tetangga, pas persisnya dia masalah punya pendeta, rumahnya pendeta. Kemudian setiap malam, hampir setiap malam ya, acara ritual rekisten gitu. Kebaktian. Terus tindak lanjut seperti macam ini gimana itu? Hal-hal apa yang perlu dia sadari, kemudian dia bunyikan mortal juga malah tetap apa namanya pangke loh apa namanya pendeta tersebut. Nah terus hal-hal yang perlu di wasabi yang dilaksanakan oleh jemaat saya ini gimana caranya? Iya. Baik. Ya, itu aja. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Syuhada secara spesifik pekerjaan menangani tentang kasus-kasus dan masalah kristenisasi itu Abu Didat adalah ahlinya yang memang didakta ini spesialis untuk menangani masalah itu. Masalah nanti bisa konsultasi langsung dengan Abu Didat. Yeah. Tetapi untuk menghadapi orang seperti itu bahwa kita sudah ada aturan apa ini yang mengatur hubungan antar kelompok agama di masyarakat yang ya, prinsipnya tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling merugikan. Dan kalau kemudian dirasa oleh saudara Arif tentang perilaku daripada sang pendeta itu sudah sangat mengganggu dan merugikan rumah tangganya, maka dia bisa melakukan cara-cara yang dibenarkan melalui upaya peneguran secara langsung, yeah, atau kemudian lewat RT atau lewat RW atau bersama dengan tokoh masyarakat untuk kemudian mengingatkan orang seperti itu, sehingga apalagi sampai seandainya mempengaruhi orang lain itu berarti ada unsur kesengajaan dan itu tidak dibenarkan. Baik. Makanya harus dihentikan langkah seperti itu sehingga tidak merugikan orang lain. Barakallahu fikum. Ya baik, kita berikan kesempatan ya yang lain dan setelah itu nanti kita akan bacakan dari SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Budi di Tambun. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya Pak Budi. Ana mau nanya tentang tempo hari kayaknya pernah disampaikan juga sama Ustaz ya. Yang masalah sunah sholat sinagogiyah yang terlambat yang di dilaksanakan setelah sholat subuh jamaah gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya lupa ini. Kalau misalkan dilaksanakan itu di masjid saja atau nanti qoblahnya di rumah gitu setelah salat subuh. Iya, baik. Ya. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Itu memang ada dasarnya, terutama dalam riwayat Imam Muslim bahwa seseorang yang kemudian ketinggalan salat subuh atau ketinggalan salat sunnah qobliyah subuh pada saat dia datang ke masjid, umpamanya dia agak kesiangan bangunnya. Pas dia datang ke masjid, jamaah sudah mulai sholat berjamaahnya. Berarti dia jelas langsung bergabung kepada imam dalam jamaah itu yang kemudian dia akan ketinggalan sholat subuhnya. Nah, dalam posisi seperti itu, maka diperkenankan baginya untuk menjalankan sunnah qobliyah qadha setelah terjadi dilaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan itu terutama bagi orang yang sudah terbiasa sunnah qobliyah. Ya, apakah itu di masjid atau di rumah, itu tidak ada masalah. Bisa di masjid, bisa di rumah. Meskipun Rasul mengatakan sallu fi buyutikum ilal maktubah, hendaknya kalian sholat itu di rumah kalian kecuali yang wajib. Kalau wajib di rumah, tetapi jangan kemudian ketika mau menjalankan itu di rumah karena malu dilihat orang, ya. Nah, itu berarti ada tanda yang tidak betul. Baik itu bisa di rumah atau juga bisa di masjid, tetapi di rumah itu lebih baik sesuai dengan sabda Nabi yang tadi. Barakallahu fikum. Ya, baik, rekan dakta, kita akan lanjutkan dan rasanya untuk telepon langsung lewat 881-816363 kita cukupkan dulu karena beberapa SMS yang bergabung malam ini cukup banyak. Dan setelah ini kita akan lanjutkan. Malam dan rekan Bayu Samudra, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Kita masih terus bersama Ustadz Farid Uqbah dalam kajian Tauhid. Dan kita sudah sampai pada sesi pertanyaan ya. Tadi kita telah lewati pertanyaan yang langsung di 8816363. Dan sekarang kita ingin melihat laptop ya, kembali ke laptop. Ya, karena banyak sekali pertanyaan ini ya. Dan saya awali dari sebuah pertanyaan, Ustadz, saya ini berpenyakit saraf yang belum ada obatnya di dalam tanda kutip ya. Saya sakit sudah 22 tahun. Bagaimana caranya supaya bisa terus semangat, terus istiqomah ya, dan juga tetap melakukan berbagai amal kebaikan. Nah, ini apa yang harus dilakukan dalam kondisi hal seperti ini sehingga waktu-waktu yang tidak terbuang cuma-cuma ini tadi. Iya, barakallahu fikum. Pertama, itu adalah ujian dari Allah SWT yang harus kita terima apa adanya. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah berputus asa. Karena sesungguhnya kalau kemudian suatu musibah atau kemudian suatu ujian itu kita alami dan kemudian kita sabar dan kemudian kita pasrah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan dan kesembuhan. Tidak ada sesuatu yang kemudian mustahil di dunia ini. Makanya kita diajarkan doa seperti mana Nabi mengajarkan, wa idza faida maritu fawashfin, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkannya. Jadi kesembuhan itu satu kepastian yang insya Allah Allah berikan kepada kita. Hanya kemudian bagaimana caranya kita kemudian dapat istiqomah di dalam menghadapi suatu keadaan seperti itu, sampai apalagi kita bisa memperoleh suatu kesembuhan. Nah, istiqomah itu adalah Anda selalu berada di dalam kebaikan. Anda selalu sudah bisa mengendalikan diri Anda dalam hal yang positif dan dibenarkan oleh syariat. Jadi Anda adalah merupakan semacam supir buat Anda sendiri. Ketika Anda ingin ke kanan, yang kemudian itu akan mengarah kepada yang ngawur, stop itu. Ketika Anda ingin membelok ke kiri dan itu akan ngawur, stop itu. Maka Anda berada di tengah-tengah yang arahnya jelas, itulah istiqomah. Yaitu Anda tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri, tetapi Anda berjalan di atas ketetapan syariat Allah. Ya, meskipun banyak yang menentang, meskipun banyak yang tidak setuju. Makanya selama Anda di atas istiqomah itu, Allah memberikan satu kepastian. Dalam surat Fussilat Allah menyebutkan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jika Anda istiqomah, Allah bilang jangan sekali-kali Anda merasa takut terhadap masa lalu dan Anda khawatir terhadap masa depan. Yeah. Jadi posisi Anda sekarang ini adalah posisi yang terbaik yang Anda miliki dan itulah kehidupan Anda yang hakiki. Maka jangan merasa risau dengan masa lalu dan jangan terlalu khawatir terhadap masa depan. Inilah apabila Anda istiqomah, pasti Anda akan mempunyai optimisme dalam hidup dan pasti akan memperoleh satu kebahagiaan yang hakiki itu. Barakallahu fikum. Baik, ini terkait dengan memanfaatkan waktu tadi. Saya ini menganggur dan belum dapat pekerjaan padahal sudah terus berusaha. Nah, dalam posisi menganggur ini saya sering melakukan aktivitas seperti nonton TV, baca buku dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan agar waktu yang terluang itu lebih positif lagi untuk saya kerjakan? Iya. Ibnu Mas'ud itu memberikan satu konsep. Saya tidak suka melihat orang tidak sibuk dengan akhiratnya, juga tidak sibuk dengan dunianya. Orang itu kalau disibukkan dengan dunia, berarti ada kemanfaatan tentang dunia. Kalau dia disibukkan dengan akhirat, berarti dia berharap kepada pahala itu. Nah, lebih baik lagi Anda gunakan untuk dunia dalam rangka untuk mencapai akhirat itu. Nah, ketika kita mengalami satu kondisi bahwa kita tidak mempunyai pekerjaan, bukan berarti kita harus diem. Iya. Saya tadi melihat di jalanan sesuatu yang menarik. Ada orang pengangguran rupanya, dia terus di atas dadanya, saya butuh pekerjaan. Berdiri di atas jalanan gitu. Dia tulis di dadanya, saya butuh pekerjaan, saya pengangguran gitu ya. Dan barangkali itu ada orang yang kemudian teriba dan sehingga membantu dia. Tapi itu upaya lah yang sudah dilakukan. Saya kira barangkali Anda belum siap untuk melakukan itu kan. Namun demikian, isi waktu Anda dengan sesuatu yang positif, yaitu apa saja aktivitas yang dapat menghasilkan buat dunia maupun akhirat. Nah, kalau menonton TV itu hanya akan mengarah kepada sia-sia, membuang-buang waktu, Anda bisa gunakan itu adalah dalam waktu-waktu tertentu yang melihat ada kemanfaatannya. Kalau enggak ada manfaat, enggak usah ditonton, tetapi kemudian gunakan waktu untuk baca. Kalau waktu baca udah jenuh, gunakan untuk diskusi yang positif, atau gunakan untuk makan, gunakan untuk hal-hal iman, untuk dunia atau untuk akhirat. Jangan sampai kemudian merugikan dunia apalagi merugikan akhirat. Itu prinsipnya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Kemudian Ustaz, ada satu pertanyaan juga ini. Bagaimana agar waktu yang tersisa itu lebih memberikan manfaat terkait dengan masalah-masalah akhirat, sementara saya tidak punya ini terputus-putus ya, tidak punya fasilitas untuk menuju ke arah sana. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, kenapa orang-orang itu berbuat bid'ah, padahal sunnah Nabi itu banyak. Amal soleh itu terbuka begitu luas. Kalau orang itu gak usah kerja deh, gak usah cari duit, dia menjalankan amal-amal yang diperintahkan oleh syariat ini, mungkin dia pasti akan sibuk banget. Tapi kemudian ditambah bid'ah lagi, ngapain itu? Nah, karenanya sibukkan Anda dengan yang sunnah-sunnah itu. Sebelum disibukkan dengan sunnah, sibukkan Anda dengan yang wajib-wajib itu. Wajib kita kepada Allah apa? Sholat. kemudian apalagi zakat kalau memberikan apa kok apa ini ketentuannya sudah terpenuhi sebagai muzaki, cari yang halal, kemudian nikahi istri dengan cara benar, kemudian lakukan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah diajarkan oleh Rasulullah, dengan sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sunnah duha, sunnah qiyamul lail, sunnah ini sunnah itu, puasa, puasa Senin Kamis, itu saja sudah menyibukkan luar biasa. Makanya ingat kata Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya kaifa asbahta wahai imam, bagaimana keadaanmu hari ini wahai imam, dia katakan saya hari ini mendapatkan Allah menuntut saya untuk melaksanakan kewajiban saya kepadanya, dan aku melihat Rasulullah SAW menuntut aku untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan aku harus menolak keinginan jiwaku yang mau meminta ke arah yang buruk, dan aku kemudian melihat syaitan berusaha untuk menyesatkan aku sehingga aku halangi dia untuk tidak menyesatkan aku, dan aku melihat istriku masih saja meminta rezeki apa dan nafkah kepadaku. Jadi kalau sudah itu saja bersibuk betul orang itu. Makanya jangan pernah kemudian terbuang waktu Anda untuk hal yang sia-sia. Sebenarnya Allah mengatakan faida faragta fansab. Kalau kamu selesai melakukan satu kebaikan, hendaknya kamu isi dengan kebaikan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Kemudian juga Ustaz tadi mengatakan bahwa silaturahim itu adalah memperpanjang umur, padahal Allah telah menentukan usia seseorang. Apa yang dimaksud dengan memperpanjang umur dalam ungkapan yang tadi telah disebutkan itu? Iya, memang masalah umur ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana dalam surat Fatir ayat 11, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umri, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya. Karena umur itu sudah ditetapkan. Tetapi para ulama di dalam upaya mendudukkan masalah apa yang maksud dengan panjang umur, karena umur itu sudah ditentukan sama Allah, maka sebenarnya adalah pada sisi keberkahan umur itu. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi ketika orang itu, ketika hidupnya dia beramal, dia beramal, dia mengarang, dia mengarahkan orang, ketika kemudian waktu meninggal dunia mungkin umurnya masih muda, tetapi yang dia tinggalkan merupakan amal soleh yang menjadikan dia diingat oleh orang banyak. Yang kemudian dia berjalan dalam kematian tetapi orang hidup masih mengingat kepada dia, itu adalah bagian daripada pendapat yang dimana umur itu menjadi panjang. Meskipun sudah meninggal tapi umur itu, umur dia masih apa, diingat-ingat oleh orang banyak begitu karena kebaikannya. Tetapi kemudian jangan lupa, tidak ada yang merubah umur kecuali Allah SWT. Makanya tidak ada yang bisa merubah qada Allah, ketentuan Allah itu, kecuali doa. Itu yang disampaikan Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud, bahwa Rasul mengatakan la yadur qada illa doa, tidak ada yang dapat merubah qada kecuali apa, doa. Makanya Allah katakan yamhullahu ma yasha'u wa yathbit wa indahu umul kitab, dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah lah yang menghapuskan sesuatu dan akan menetapkan sesuatu, dan itu adalah ketetapan Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menetapkan itu kecuali Allah. Makanya dengan doa kita bisa memperoleh apa yang disebut dengan umur panjang itu sesuai dengan kehendak Allah, karena kita tidak tahu berapa umur kita yang akan kita alami itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ketika mengisi waktu dengan membaca kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang syar'i, apakah kita mendapatkan pahala dari Allah ini dari seseorang juga yang menarik? Itu sangat tergantung kepada niatnya. Untuk apa Anda pelajari itu? Betul. Untuk apa Anda kemudian baca itu? Ketika Anda baca itu supaya Anda menjadi orang yang terkenal, supaya orang Anda menjadi nanti orang berilmu sehingga dapat keuntungan dunia yang banyak dan seterusnya, maka itu tidak akan bernilai sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru akan menjauhkan Anda dari Allah taala. Tetapi kalau niatnya karena Allah, Anda mempelajari hadis Nabi itu, kitab-kitab itu dalam rangka untuk menjalankan, mengenal syariat secara benar dan menjalankan secara konsekuen, maka itu akan menjadi amal saleh Anda. Karena itu sesungguhnya Al-Quran turun pertama juga Iqra, baca. Makanya perbanyaklah membaca, terutama yang Anda baca itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang itu sudah sampai kepada kita semuanya. Dan kalau kita kemudian ada kesungguhan ke arah membaca itu, maka sungguh kita akan terbuka pintu ilmu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ya baik rekan dakta, kita masih terus bergabung bersama Ustaz Farid Uqbah, dan silakan kembali kami terima di 8816363. Mungkin sudah tersambung kembali Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Ingin minta tanya nih lah ya. Dengan siapa, di mana? Pak Akbandi di Kampung Siluman di Papan Mas Tambun. Silakan Pak. Iya Pak ya. Begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Pak Akbandi. Begini Ustaz, di apa namanya surat Jumat ini hukumnya wajib ya Ustaz ya. Terus ya yuhalladina amanu itu dia di sholati min yaumil jumat amanu ya Ustaz ya. Terus seperti puasa juga itu hukumnya wajib Ustaz. Ya yuhalladina amanu kudima alaikumus syiyam. Nah itu amanu di situ kan laki-laki dan perempuan Ustaz ya. Tentu ya. Terus mengenai sholat Jumat nih Ustaz ya. Kok menjadi kok apa namanya ibu-ibu, anak-anak dan apa ini diperbolehkan tidak sholat Jumat? Padahal musafir ya. Kalau saya lihat di Bulughul Maram ya Ustaz ya. Iya. Sholat Jumat ini hukumnya wajib berjamaah kecuali empat. Ya, kecuali ini setelah berjamaah Ustaz. Ya hamba dan perempuan dan anak-anak dan orang sakit. Kok sekarang ini kok menjadi Jumat itu tetap diganti dengan duhur Ustaz gitu loh. Ada. Ya. Maksudnya orang tidak termasuk yang dibolehkan. Iya, tidak. Tapi mengganti Jumat dengan duhur gitu. Iya, gitu anak-anak, perempuan Ustaz ya. Terus orang sakit gitu Ustaz ya. Iya. Artinya yang tidak pergi. Pengecualian mungkin. Iya. Padahal Jumat itu hukumnya wajib. Jadi kok penggantinya itu menurut apa menurut hadis yang mana atau ada ayat lagi gitu Ustaz. Iya. Ya, iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini nanti berkaitan masalah hukum. Ini bisa berkaitan dengan masalah fikih. Hanya kemudian Jumat itu wajibun ala kulli muhtalim. Wajib bagi orang yang sudah apa ini balik kecuali dikecualikan salat termasuk wanita, anak-anak, kemudian budak dan musafir. Nah, kalau kemudian itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dia enggak salat. Tetapi dia tetap kembali kepada asal. Hukum asalnya adalah apa ini duhur. Begitu pula ketika orang itu terlambat salat Jumatnya karena satu sebab yang tidak disengaja atau suatu sebab yang kemudian menghalangi dia ujar syar'i untuk kemudian tidak bisa mengikuti sholat Jumat karena dia terlambat, maka dia kembali kepada hukum asal yaitu sholat duhur. Nah makanya Rasulullah SAW menyebutkan gini, man tarakal Jum'at thalatha marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad bahwa kemudian siapa meninggalkan Jum'at tiga kali karena dia lengah, maka Allah kunci mata hatinya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat, dan sholat Jumat itu adalah satu kewajiban dan itu adalah dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi kalau Bapak ingin melihat bagaimana hakikat sholat Jumat, jangan cuma lihat apa ini keterangan orang saja, tetapi lihat bagaimana praktek Rasulullah SAW bahwa beliau menjalankan sholat Jumat dan umat Islam diperintahkan untuk sholat Jumat bersama beliau sampai turunnya surat Al-Jum'ah. Dan itulah maka kemudian kepada hanya orang-orang beriman, karena orang iman itu adalah telah menyatakan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dari dalam Al-Qur'an ada sekitar 90 ayat Allah berbicara langsung kepada orang-orang beriman dengan ucapannya ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi beriman di sini bukan pengertiannya orang-orang pluralis, yaitu orang yang siapa saja, orang muslim non muslim, selama dia beriman kepada Allah dikatakan beriman. Tidak, beriman di sini adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itu maka siapa yang bukan muslim maka dia tidak kategori orang yang beriman itu. Barakallahu fikum. Ya, kita beri kesempatan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Umi Hana di Kartini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam katanya, Bu. Saya pernah baca hadis, insya Allah di majalah yang Yunah ya Tete, tapi saya lupa perawinya. Tapi yang jelas bunyinya gini, apabila hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, kita termasuk manusia laknat. Ya saya takut juga baca hadis itu. Itu apa, gimana kedudukan hadisnya? Saya pengen penjelasan. Yang kedua, karena saya suka berbicara tentang agama, terus kemungkinan saya tuh melihat kok saya kayaknya terlalu serius, kamu jangan terlalu ini, katanya porsi persentase dunianya umur sekian lebih dari sekian katanya gitu. Itu bagaimana pemikiran seperti itu ya menurut saya sih. Ukuran serius ini apa nih Pak? Gimana? Ukuran serius ini apa maksudnya? Gimana Tat? Ukuran serius tadi itu apa? Maksudnya karena pemimpin saya menurut saya dia membuat pernyataan yang salah, jadi saya tidak begitu menanggapi gitu. Artinya kalau kita kan orientasinya akhirat, dunia ini kan hanya alat. seperti itu kan. Kalau dia ngajarin enggak. Yang ketiga, bagaimana kita mensikapi kepada staff kita yang ya saya tahu dia misalnya sholat duhanya terlalu lama, dia mungkin sambil membaca merotal gitu kan. Tapi ketika saya cari, kok dia nggak ada di tempat, terus lagi di masjid misalnya, dan di masjidnya kelamaan gitu. Itu bagaimana kita menyikapinya? Baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, tiga pertanyaan ini ya. Kalau saya lupa diingatkan ini. Iya. Tentang apa? Pertama ada ungkapan tadi. Jadi apa? Bahwa orang yang apa tidak beberapa hari tidak melakukan kebaikan maka dia akan terlaknat. Itu hadis itu saya tidak tahu riwayat yang seperti itu. Tapi ada ucapan Ali bin Abi Thalib. Ya, ucapan yang bahwa siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Maka siapa yang kemudian hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia apa merugi. Itu ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, tapi saya yang tahu itu bukan hadis. Hanya kemudian kedudukan hadis yang ibu sebutkan tadi saya enggak tahu, maka itu perlu dicek lebih dalam lagi untuk melihat bagaimana kedudukan riwayatnya. Adapun kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Ya, kita lebih menjawab pertanyaan yang ketiga saja, Tad, yaitu terkait dengan sikap seorang pemimpin ketika anak buahnya terlalu lama melaksanakan sholat duha. Ya, begini, kalau itu kaitan dengan pekerjaan, pekerjaan itu kan ada aturannya. Betul. Biasanya ada namanya morning tea, diberikan waktu 10 menit. Itu kita bisa gunakan untuk duha. Tetapi kemudian dijadikan itu alat untuk memperpanjang sholat, apalagi dengan sengaja untuk menghindari pekerjaan, itu gak betul. Tapi kalau memang itu dasar orangnya, bacaannya memang apa ini tartil, kemudian dia menjaga kekhusyuan, maka itu dibenarkan. Tetapi jelas itu apa ini merugikan pihak perusahaan atau kemudian mengambil hak orang lain, dan itu tidak dibenarkan. Sebab ketika kita menggunakan hak orang lain, padahal kita itu kan digaji dengan waktu yang kita diberikan itu, kenapa kemudian itu kita ambil dengan malah untuk ibadah? Sehingga karenanya kita perlu untuk menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan, dan kita menjalankan sholat sesuai dengan porsi itu. Jangan sampai kita mengambil porsi mereka, apalagi kita dalam kondisi sedang beribadah seperti itu. Baik. Allahu a'lam. Ya, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Marwan Syah di Medan Satria. Silakan, Pak. Ini Ustaz, ini kan masalah tauhid tadi. Masalah apa, Pak? Ini kan masalah tauhid ya. Tauhid ya. Iya. Ini kalau ada ikan harga iya kan nak buruk ikan setain itu ya. Ini ada di tempat saya suatu majelis itu ya. Setiap ada pengajian diakhiri dengan pembacaan Ratibul Hadar katanya untuk mohon keberkahan supaya bisa selamat gitu ya dengan berbagai macam bencana. Apa ini tidak termasuk sebuah penyimpangan atau syirik lah kira-kira gitu saja. Yang kemudian juga kalau acara maulid atau acara asrokol katanya, mereka yakin sekali kalau asrokol itu arwah Nabi datang itu memberikan suatu keberkahan kepada yang hadir di situ. Nah ini juga apa pun sebuah penyimpangan juga kan. Kemudian juga ini ya, kalau orang berangkat haji itu selalu dibacakan Ratibul Hadad. Ini gimana nih tadi nih? Sementara satu sisi kita melaksanakan rukun Islam kebaikan, tapi diawalin sebuah kebidahan. Tolong tadi minta dijelaskan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang ratib ini karangan orang. Iya. Apa ini, dan dia bukan kategori dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dari kalangan as-salafus shalih itu. Tapi dia dari mutaakhirin. Dan kemudian juga maulid itu baru muncul diperkirakan abad kelima, jauh daripada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in dan seterusnya pada salafus shalih yang abad ketiga itu. Karena itu sebaiknya amalan seperti ini ditinggalkan, karena memang tidak ada jaminan pahalanya. Sebab pahala itu yang menjamin hanya Allah dan Rasulnya. Kenapa kemudian kita tidak membaca Al-Quran? Kenapa kita tidak membaca hadis-hadis Nabi? Yang di dalamnya mengandung berkah, mengandung ilmu, mengandung petunjuk, mengandung pengarahan, mengandung cahaya. Kenapa kemudian kita terpalingkan dengan karangan-karangan orang seperti itu? Padahal pengarahnya belum tentu jaminan masuk surga. Siapa menjamin pengarahnya itu masuk surga? Karena yang dijamin itu hanya oleh apa? Dijamin oleh Rasulullah SAW. Karenanya itu adalah merupakan suatu bentuk pemalingan dari hakikat yang sebenarnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menuju kepada, kembali kepada pendapat orang-orang itu. Nah, sebaiknya kita tidak masuk ke wilayah itu, sehingga kembalikan kepada kemurnian apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan contoh-contohnya, dengan pengarahan-pengarahannya, dan itu semua sampai kepada kita. Ketika kemudian kata Ibn Abbas, seorang saat dia kemudian terlibat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia akan meninggalkan sunnah. Makanya sesuatu yang tidak sunnah itu akan meninggalkan sunnah. Ketika satu sunnah dihidupkan, yang tidak sunnah akan nyingkir. Maka hidup-hidupkanlah sunnah itu. Nah, kembali kepada sunnah inilah suatu keselamatan, dan itulah yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiq rasulah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasulullah, tidak mengikuti jalan Rasulullah, yang orang-orang sendiri, dan tidak mengikuti jalan yang kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, yang dimaksud kaum mukminin pada saat turunnya itu adalah para sahabat radhiyallahu. Siapa tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu, maka kami akan palingkan dia ke neraka jahanam. Betapa ruginya kita. Karena itu kembalikan kepada keaslian, sebagaimana kita kalau mau minum air, mau minum air yang dari apa? Dari sumbernya. Kenapa sumbernya kita tinggalkan, kemudian yang mengalir banyak masalah itu kita ambil? Maka kembalikan kepada sumbernya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita untuk memudahkan kita dapat kembali kepada sumber yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Barakallahu fikum. Ya, baik. Rekan dakta, kita beri kesempatan satu penelpon lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Roni, Pak Seroja. Silakan. Ya, Pak Ustaz. Pertama saya mau tanya nih, Pak Ustaz. Saya ini kan maksud saya jarang mendengarkan ini Ustaz, tapi dari setiap penjelasan Ustaz tuh kayaknya menarik sekali gitu loh. Tapi karena jarang saya jarang mendengarnya ya kan, sehingga saya lupa gitu loh. Artinya tidak ada bukunya. Jadi saya mau tanya, apakah ada bukunya Ustaz, apa yang sudah diutarakan oleh Ustaz itu? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua ini, kemarin saya itu beli satu buku yang judulnya kurang lebih Mana Dalilnya, itu satu. Nah, di mana dari keterangan buku tersebut, itu seakan-akan mereka yang selalu Ustaz berikan kepada kita mengenai ziarah kubur, terus masalah tahlil yang barusan di bicarakan juga, itu kok kesannya, walaupun tidak semuanya nih buku saya baca ya kan, itu kayaknya mereka tuh selalu ada jawabannya Ustaz, sehingga kami ini bingung ini mana yang benar gitu loh. Dan di dalam satu contohnya ya kan, bahwa Sayyidina Umar tuh pernah mengatakan bahwa loh, ini bid'ah, tapi bid'ah ini benar gitu loh. Jadi akhirnya saya jadi bingung karena salah satu penjelasannya di dalam buku yang saya pegang ini, itu kalau semuanya dianggap bid'ah, jadi semuanya akan neraka semuanya gitu loh Ustaz. Jadi saya kira itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sekata iya barakallahu fiik. Pak Rohni, pertama buku yang saya pegang masih belum ada dalam bahasa Indonesia, masih dalam bahasa Arab. Dan saya menggunakan buku ini sebenarnya hanya berdasarkan poin-poin yang disampaikan oleh pengarang. Saya kembangkan dari berbagai sumber yang ada untuk memperluas wawasan kita, sehingga kita kemudian tidak menjadi sempit atas apa nih poin-poin yang ada itu. Kemudian berkaitan dengan buku yang Bapak Roni tadi itu, mana dalilnya sehingga kemudian Pak Roni menjadi ragu atau menjadi bingung, sebenarnya kebenaran itu tidak akan pernah membuat orang itu bingung. Makanya Pak Rani harus tahu yang benar. Apa yang benar itu? Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Bahwa itulah Allah Rabb Tuhan kalian. Maka dialah yang maha benar itu. Siapa lagi akan dipalingkan kalau dia tidak? Siapa lagi yang akan di atas kebenaran kalau dia tidak dalam? Siapa lagi akan berada pada kalau kamu tidak berada kebenaran, pasti kamu akan berada dalam kesesatan. Nah, karena itu kita harus berada dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang berasal dari Allah sifatnya mutlak, yang berasal dari Rasulullah sifatnya mutlak. Dan Rasulullah SAW telah merekomendir para sahabat radhiyallahu anhum dengan sabda beliau dari riwayat Imam Tirmidzi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di." Kalian hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Di antara khulafa'ir rasyidin adalah Umar bin Khattab. Dan Rasulullah sendiri pernah menjalankan praktek sholat tarawih berjamaah 3 hari. Setelah itu beliau tidak keluar, khawatir diwajibkan. Ketika kemudian Umar mengatakan bahwa syariat telah terpenuhi, Rasulullah telah wafat, dan tidak mungkin lagi ada penambahan, mari kita hidupkan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam bentuk sholat tarawih berjamaah itu. Maka beliau perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dan kemudian umat Islam menjadi makmumnya melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan itu ada contohnya dari Rasulullah. Satu. Yang kedua, ada contohnya dari sahabat Nabi Umar Khattab, dan kemudian disepakati oleh para sahabat yang lainnya. Tidak ada satupun yang menentang. Itu berarti sesuatu yang kemudian dibenarkan oleh mereka. Dan kita kemudian di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah diperintahkan untuk ikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Allah katakan, wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum waradu anhu. Dalam surat Taubah ayat 100 itu, kita juga diperintahkan untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu tidak benar apabila kemudian ada orang bikin bid'ah-bid'ah baru yang tidak ada di masa sahabat radhiyallahu anhum, kemudian menggunakan dalil para sahabat, itu adalah berarti telah membuat satu dalil yang bukan pada tempatnya. Sehingga Pak Rani enggak usah bingung, itu sebenarnya merupakan upaya hanya pembenaran. Karenanya kembalikan kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, insyaallah kita akan selamat di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Baik, rekan dakta, menarik sekali, dan sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus berkata-kata dan menjawab perkataan atau pertanyaan. Tapi Anda bisa terus mengkaji dan menelaah, khususnya kajian Ustadz Farid Uqbah ini lewat www.alislamu.com. Ya, jadi Anda bisa mengakses lewat www.alislamu.com. Dan acara ini kerjasama dengan Radio Dakta dan Yayasan Al-Islam. Dan Ustaz, terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Dan tentu saja Anda terus mencoba, ya, mencari dan melakukan perbaikan-perbaikan diri dengan memanfaatkan waktu yang tersisa dari hidup kita. Dan Allah telah memberikan kita kesempatan dalam hidup ini untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sebab makna hidup tidak diukur dari seberapa lama kita hidup, tetapi makna hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Terima kasih. Saya Anwar Ansari Mahdum undur diri dari ruang dengar Anda. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.